إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات جماعة مسجد قباء Pandansari Kota Balikpapan yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat, barakah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan majlis kita menjadi majlis rahmat. Dan semoga Allah Azza wa Jal mengumpulkan kita di tempat yang lebih baik di sisi Allah Tabarak wa ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jal mengumpulkan kita di dunia sebagai hamba-hamba Allah yang saling cinta mencintai karenanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita yang membahas tentang As-siratu an-nabawiyah, perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang al-hajr dan al-hisar yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap kaum muslimin dan yang mendukungnya dari kalangan Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Mereka melakukan pemboikotan dan embargo ekonomi dan memutuskan hubungan sama sekali, bahkan dalam hal jual beli pernikahan, sehingga menyebabkan kesulitan dialami oleh Banu Hashim dan Banu Muttalib dan kaum muslimin. Dan beratnya kehidupan itu terjadi selama 3 tahun sampai mereka memakan bekas-bekas yang ada pada tulang, kulit dari pepohonan, kulit-kulit hewan yang tersisa-sisa yang terbuang itulah yang menjadi makanan mereka. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa lembaran kesepakatan kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal itu telah habis dimakan rayap. Tiada yang tersisa kecuali nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan upaya dari sebagian tokoh-tokoh Quraisy yang mereka berupaya untuk membatalkan apa yang menjadi kesepakatan itu, dan pada akhirnya Allah Azza wa Jal memberi kemenangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Lalu kemudian setelah itu Nabi Alaihi Salatu Wasallam mendoakan keburukan terhadap kaum Quraisy yang menyebabkan penderitaan yang mereka juga merasakannya, kelaparan, paceklik, kekeringan, sehingga kesulitan yang mereka hadapi itu seolah-olah ada kabut asap di atas kepala mereka, disebabkan karena sulitnya kondisi yang mereka hadapi ketika itu. Ini terjadi pada tahun ke-9 setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, memasuki tahun yang ke-10 kembali cobaan menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wafatnya paman beliau yang selama ini memberi perlindungan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dan kepada dakwah beliau. Dan ditambah lagi 3 hari kemudian, menurut penjelasan sebagian dari ahli sejarah, disusul dengan wafatnya istri beliau yang tercinta, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Maka ini semakin membuat bersedihnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan di dalam Al-Ujuzah, وبعد تسع من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضى. Setelah 9 tahun dari semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, wafatlah Abu Talib yang selama ini memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian disusul oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau wafat setelah 3 hari dari wafatnya Abu Talib. Abu Talib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan kafir dan enggan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia kekeh dengan agama nenek moyangnya, ajaran Abdul Muttalib kakeknya, sampai kemudian Abu Talib wafat dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat syahadah, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu telah dusta kaum Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa Abu Talib adalah seorang mukmin, dan mereka menulis buku tentang hal ini, dan sebagian para penulis Ahlus Sunnah juga membantah pendapat tersebut, karena tidak dibangun di atas dalil, tidak dibangun di atas dalil. Seperti yang disebutkan pula oleh salah satu tokoh Syiah, kalau tidak salah sudah mati, Jalaluddin Rahman, Bandung, tokoh Syiah di Indonesia, dalam salah satu bukunya dengan tegas dia menyatakan bahwa Abu Talib adalah seorang mukmin. Dan ini ucapan yang batil, bertentangan dengan dalil yang sahih yang diriwayatkan dari peristiwa wafatnya Abu Talib. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'id ibn al-Musayyib, dari ayahnya Al-Musayyib ibn Hazm, beliau menceritakan bahwa ketika Abu Talib dalam keadaan sekarat, beliau didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendatanginya, beliau telah mendapati di sisi Abu Talib ada beberapa tokoh musyrikin, Abu Jahal yang menjadi provokator yang melakukan embargo terhadap kaum muslimin. Dia mendapati Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pamannya yang dalam keadaan sekarat, Nabi ingin membalas kebaikannya. Nabi menginginkan kebaikan untuk pamannya Abu Thalib, kebaikan di akhirat, meninggal sebagai seorang muslim yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Kalimat yang apabila engkau mengucapkannya, aku akan berhujjah dengannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau adalah seorang muslim yang bertauhid di akhir hayat. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk membujuk pamannya, di sisinya Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah, juga tidak berhenti untuk mempengaruhi Abu Talib yang mengatakan, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah engkau benci terhadap ajarannya ayahmu sendiri, Abdul Muttalib? Apakah membenci? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berupaya untuk membujuk pamannya, namun mereka juga tidak berhenti untuk terus mempengaruhi Abu Talib, sampai kemudian akhir dari kondisi Abu Talib, huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Dia berada di atas ajaran Abdul Muttalib, ajaran jahiliyah, dan enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tentu hal ini membuat sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam sempat mengatakan, ama wallah la astaghfiranna lak ma lam unha anki, demi Allah aku akan memohon ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang, selama aku tidak dilarang. Beliau mengucapkan kalimat ini seperti Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihi salam yang ingin beristighfar untuk ayahnya yang mati dalam keadaan kafir. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini, turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu lil-qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." tidak sepantasnya dan tidak boleh bagi seorang nabi dan kaum muslimin, kaum mukminin untuk beristighfar terhadap orang-orang musyrik yang mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, walaupun mereka adalah bagian dari kerabatnya. Setelah nampak bagi mereka bahwa mereka termasuk di antara penghuni neraka, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik, maka Allah Azza wa Jalla menegur Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan beristighfar terhadap seorang yang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Dan Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya tentang Abu Talib. Allah Jalla wa Ala mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Engkau tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun, namun Allah Azza wa Jalla yang memberi hidayah. Tugas Nabi bukan untuk menjadikan orang itu mukmin. Tugas Nabi adalah menyampaikan, memberi nasihat, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi untuk menjadikan seorang itu mukmin, seorang itu saleh, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Engkau ya Rasul, la tahdi man ahbabta. Engkau tidak mampu untuk memberi hidayah bahkan kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Sehingga Abu Talib wafat sebagai seorang yang kafir, bukan sebagai seorang mukmin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya di akhir hayat Abu Talib, "Qul la ilaha illallah ashhadu laka biha yawm al-qiyamah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bersaksi untukmu nanti pada hari kiamat dengan kalimat ini apabila aku mengucapkannya. Apa kata Abu Talib ketika itu? "Laula an tu'ayyirani Quraisy yaquluna innama hamalahu 'ala dhalika al-jaza' la aqarrartu bi 'ainik." Kalaulah bukan karena khawatir jangan sampai orang-orang Quraisy mereka mencelaku, mereka mencelaku, di mana mereka mengatakan sesungguhnya membuat dia melakukan hal itu adalah karena rasa takut saja, maka engkau akan mendapati aku menerima apa yang membuat engkau merasa tenang, yang membuat engkau merasa gembira, yaitu kalau bukan karena khawatir mendapatkan cercaan dari kaum Quraisy, aku akan menyatakan sebagai seorang Muslim. Namun karena al-khawf, takut dicela, sehingga dia tetap menjaga dirinya untuk berjalan di atas agama nenek moyangnya, enggan menjadi seorang Muslim sampai akhir hayat. Ibnu Hubayrah rahimahullah ta'ala, beliau mengomentari ucapan Abu Talib ini ketika dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena khawatir aku dicela oleh orang-orang Quraisy, maka engkau akan mendapati sesuatu yang membuat engkau senang. Jadi engkau akan menjadi seorang Muslim sehingga engkau senang melihatku sebagai seorang Muslim yang mengucapkan la ilaha illallah. Kata Ibnu Hubayrah, Abu Talib telah keliru dalam dua ucapan ini, dua kalimat yang disebutkan yang menyebabkan dia enggan untuk masuk ke dalam Islam, yang menyebabkan dia tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat pertama, Ketika dia mengatakan kalaulah bukan karena adanya rasa ketakutan dicela oleh kaum Quraisy. Jadi permasalahannya adalah masalah takut dari cercaan kaum Quraisy. Ini kesalahan Abu Thalib. Hanya karena khawatir direndahkan, dicela dan dicerca oleh kaum Quraisy, maka dia enggan untuk menerima kebenaran. Seharusnya apabila seseorang meyakini ini akan menyelamatkan dia dalam kehidupan akhirat, mau dicela, mau tidak, terserah. Iya kan? Karena yang diharapkan adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha manusia. Tidak diperbolehkan seorang melakukan satu amalan saleh hanya karena mengharapkan ridha manusia. Jangan. Lakukan amalan itu karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kelirunya Abu Thalib. Kekeliruan yang kedua, ketika dia mengatakan la aqrartu biha aynak, aku akan membuat kamu senang. Berarti Abu Thalib, kalau saja dia menyatakan keislamannya, dia mengucapkan la ilaha illallah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkannya karena hanya ingin membuat Rasulullah senang, membuat ponakannya senang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Ibn Hubairah, Abu Thalib tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mempertimbangkan kaitannya dengan dunia saja, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya karena ingin membuat Rasulullah senang. Dia takut untuk mengucapkan la ilaha illallah karena manusia takut dicela. Seorang mukmin yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seharusnya mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Seorang ingin masuk ke dalam Islam karena Allah, walaupun seluruh manusia mencercanya, karena dia mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Itulah yang disebut ikhlas. Keikhlasan itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ikhlas pasti diberi taufik. Pasti dia akan menemukan jalannya. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar ingin mencari kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan tunjukkan jalannya. Namun karena bukan dibangun di atas keikhlasan, hubungan Abu Thalib dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan kekerabatan saja. Kaitannya dengan kekerabatan, ingin membuat Rasulullah senang. Namun dari sisi yang lain, dia takut juga dari celaan dan cercaan kaum Quraisy. Maka tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah digelincirkan oleh iblis, oleh syaitan. Orang-orang yang iblis dan bala tentara yang tidak mampu menjerumuskan mereka kepada kesyirikan adalah orang-orang yang melakukan amalan itu dengan penuh keikhlasan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dari Imam Ahmad, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan inna Abu Thalib mata, sesungguhnya Abu Thalib sudah wafat. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan inna amma khaddal mata, pamanmu yang sesat itu telah mati. Sesat karena dia bukan seorang muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anaknya, kepada Ali bin Abi Thalib, idhab fawari, kamu pergi urus, kamu kuburkan dia. Kata Ali bin Abi Thalib, innahu mata musyrika, dia mati sebagai seorang musyrik dalam keadaan kafir. Kata Nabi, idhab fawari, kamu pergi kuburkan dia. Kuburkan dia. Setelah Ali bin Abi Thalib menguburkannya. Maka beliau kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Iqtasil, mandilah kamu." Mandilah kamu. Yani dia tidak diurusi seperti diurusnya jenazah seorang muslim. Yang penting kuburkan sudah selesai. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, paman Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Ma aghnaita 'an 'ammik fa innahu kana yahutu wa yadhlamu lak?" Manfaat apa yang kamu berikan kepada paman? Bukankah dia ketika hidup dialah yang menjagamu, dialah yang melindungimu, dialah yang marah untuk membela? Manfaat apa yang kamu berikan kepada pamanmu itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa fi dhahdahi min nar." Dia berada di tingkatan neraka yang paling ringan. "Walaula ana lakana fi ad-darji al-asfali min an-nar." Kalau bukan karena aku, maka niscaya dia termasuk penghuni yang paling bawah, yang paling dasar dari api neraka. Namun karena dia pernah memberi manfaat di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia yang mengurus Rasul setelah wafatnya kakeknya Abu Abdul Muttalib, dia menafkahi, dia melindungi, dia menjaga dari cobaan, percobaan kaum Quraisy untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu manfaat yang dia rasakan, dia berada di tingkatan neraka yang paling atas, paling ringan. Kalau bukan karena itu, maka niscaya dia akan ditempatkan di dasar neraka yang paling bawah. Namun untuk keluar dari neraka tidak bisa, karena dia meninggal sebagai seorang musyrik. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika disebut di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang paman beliau, maka beliau mengatakan, "La'allahu tanfa'uhu syafa'ati yawm al-qiyamah fayuj'alu fi dhahdahin minan nar yablughu ka'bayhi yaghli minhu dimaghu." Semoga syafa'atku terhadapnya itu memberi manfaat pada hari kiamat. Ini syafa'at yang bersifat khusus. Di antara syafaat khusus yang Allah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah memberi syafaat kepada pamannya, bukan syafaat keluar dari api neraka, namun dia ditempatkan di tingkatan neraka yang paling atas, yang paling ringan. Bagaimana kondisi neraka yang paling ringan itu? Ya. Api itu sampai di kap di mata kakinya, namun menyebabkan otaknya mendidih, waliyadzubillah. Artinya seringan-ringannya siksaan api neraka akan tetap saja seperti yang disebutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, azabun alim, azabun syadid, siksaan yang keras, siksaan yang pedih. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah azza wajalla menyelamatkan kita dari siksaan tersebut. Kemudian 3 hari setelahnya menyusul wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh Urwah bin Zubair bahwa Khadijah radhiyallahu taala anha wafat 3 tahun sebelum berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi di tahun ke-10 setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. 3 tahun setelah peristiwa embargo terhadap kaum muslimin, lalu kemudian wafatnya Abu Thalib di tahun yang ke-10, 3 hari kemudian wafatlah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari ucapan Urwah tersebut, setelah wafatnya Khadijah, beliau sempat menetap di kota Makkah 2 tahunan. Lalu beliau menikahi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika Aisyah berusia 6 tahun, dan beliau berkumpul dengan Aisyah ketika berusia 9 tahun. Ini nanti akan dijelaskan pada permasalahan yang berikutnya. Muhammad bin Ishaq mengatakan bahwa Khadijah wafat sebelum berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 tahun. Dan Khadijah bintu Khuwailid sayyidatu nisa'il alamin. Beliau termasuk sayyidah, pemimpin wanita-wanita dunia pada zamannya. Beliaulah Ummul Qasim dari Bani Asad Al-Asadiyah dari Quraisy. Seluruh anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pernikahan beliau dengan Khadijah, kecuali Ibrahim yang meninggal di masa kecil, itu dari Maria Al-Qibtiyah. Adapun yang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, beliau tidak dikaruniai satu pun keturunan. Dan termasuk di antara keutamaan Khadijah, beliau orang yang pertama kali beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum yang lain. Beliaulah yang menyabarkan Rasulullah tatkala beliau dalam kondisi ketakutan setelah kembali dari Gua Hira, tidak mengerti apa yang sedang beliau hadapi. Beliau menyabarkannya, beliau menenangkannya, lalu kemudian membawanya kepada salah seorang sepupunya, anak pamannya, Waraqah bin Naufal, yang kemudian Waraqah karena ketika itu kondisinya sudah sangat tua, dia mengetahui isi dari Injil, si Taurat, dan dia memberitakan bahwa yang datang kepadamu seperti yang datang kepada Musa alaihissalam. Dan Khadijah bintu Khuwailid seorang wanita yang mulia, yang akalnya sempurna, akhlaknya mulia, dan termasuk di antara ahli jannah, termasuk dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada istri yang paling dicemburui oleh Aisyah radhiyallahu anha seperti kecemburuan beliau terhadap Khadijah. Padahal sudah meninggal. Istri-istri Nabi yang lain itu masih hidup, tapi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak secemburunya pada Khadijah. Kata Aisyah, "Ma ghirtu min imra'atin ma ghirtu min Khadijah min kathrati dzikri Nabi sallallahu alaihi wasallam laha." Aku tidak cemburu terhadap seorang istri dari istri Nabi seperti kecemburuanku pada Khadijah, karena begitu seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namanya. Dan Nabi mengatakan, "Inni ruziqtu hubbaha." Aku telah diberi kenikmatan dan rezeki dengan mencintai Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan keutamaannya banyak sekali, sebagiannya telah kita terangkan sebelumnya. Nah, peristiwa ini itu membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpukul, dan beliau bersedih tentunya. Ya, itu tabiat manusia ketika mendapatkan musibah dengan meninggalnya salah seorang yang dicintai, seorang pasti bersedih. Rahmat, bersedih itu bagian dari kasih sayang yang Allah letakkan ke dalam hati seorang hamba. Menangis diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan adalah meratap berlebihan, ya, menjambak-jambak rambut, memukul-mukul wajah, mencakar-cakar tubuh, menyobek-nyobek baju, seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidhah di acara-acara Asyura, acara Husainiyat, meratapi terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu. Heran orang-orang Syiah ini. Sejarah yang ditulis oleh Ahlus Sunnah dan sejarah, buku-buku sejarah yang ditulis oleh Syiah, semuanya menyebutkan bahwa pembunuh Al-Husain adalah mereka Syiah. Mereka lah pembunuh Husain. Semua yang terlibat di peristiwa Karbala yang menyebabkan terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu, semua datangnya dari Kufah. Yang orang-orang Kufah ketika itu orang-orang yang menampakkan kecintaannya kepada Ahlul Bait. Mereka lah yang membujuk Husain supaya datang ke Kufah untuk mereka bai'at, meninggalkan bai'at mereka terhadap Yazid bin Muawiyah. Namun apa yang terjadi? Mereka melakukan tindakan ghadar, pengkhianatan yang berakhir pada terbunuhnya Al-Husain melalui tangan-tangan mereka. Tentang kisah terbunuhnya Al-Husain insyaallah nanti akan kita terangkan pada waktunya. Nah, di sini ada pertanyaan ya, bahwa disebutkan sebagian ahli sejarah yang menulis tentang perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam itu biasanya mereka memberi judul dengan peristiwa wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Mereka menyebut Amul Huzn, ini tahun kesedihan, ini tahun kesedihan, mereka menyebutnya nih. Nah, apakah istilah ini benar? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat radhiyallahu ta'ala atau ada dari kalangan para ulama yang menyebut tahun itu sebagai tahun kesedihan, tahun sedih, tahun berduka cita, disebut sebagai sebuah nama? Tidak ditemukan di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dahulu. Apakah itu Ibn Al-Qayyim, Al-Hafidh Al-Dhahabi, Ibn Kathir dan yang lainnya? Tidak ada satupun dari mereka, termasuk yang menerangkan tentang kisah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, tidak ada satupun yang menyebutkan tahun itu adalah tahun kesedihan. Tidak ada satupun. Namun muncul belakangan ya, ditulis oleh para penulis sejarah di masa-masa yang belakangan ini ya, mereka yang menyebutkannya seperti Al-Buti. Al-Buti ini salah seorang tokoh dari Ikhwanul Muslimin. Dia menyebutkan tahun tersebut dan menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Buti dalam bukunya, karyanya menerangkan tentang sirah Nabi, dia mengatakan walaqad atlaqa an-nabiyyu ala hadzal 'am al-huzn li shiddati ma kabada fihi min ash-shada'id fi sabili ad-da'wah. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut tahun ini dengan sebutan tahun kesedihan karena begitu beratnya, begitu sulitnya apa yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan dakwah ini. Itu yang disebutkan oleh Al-Buti. Dia menisbatkan bahwa yang memberi nama tahun itu dengan tahun kesedihan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarkah demikian? Tidak ada satu riwayat pun bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tahun itu dengan tahun kesedihan. Tidak ada satu pun. Beda dengan orang-orang sekarang ya, kalau ada kejadian tertentu langsung dinamakan, itu beri nama tahun atau hari. Hari itu adalah hari disebut hari ibu misalnya, hari apa lagi, santri, hari ada hari yang biasanya dirayakan atau diperingati oleh para mahasiswa. Hah? Oh, bukan Valentine. Indonesia yang Sumpah Pemuda udah lama ada Jadi dulu ada peristiwa demo yang menyebabkan matinya mahasiswa, itu diperingati juga. Hah? Apa? Semanggi. Itulah. Ya. Saya juga kurang ingat. Namun itu kebiasaan orang-orang sekarang, ya. Ada kaitannya dengan satu sejarah langsung diperingati. Makanya semakin bertambah tahun semakin banyak tanggal merahnya. Ya, pegawai tambah senang tentunya. Ya. Dikit-dikit merah, dikit-dikit merah. Nah, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan tahun itu dengan sebutan tahun kesedihan? Oleh karena itu Syekh Al-Albani mengkritisi ucapan Al-Burti. Kata beliau, min ayyi masdarin min al-masadir al-mawthuqah akhadha ad-doktor hadha al-khabar, mana rujukan dari rujukan-rujukan yang terpercaya si dokter ini, maksudnya si Al-Burti ini, mengambil berita ini bahwa Nabi menyebut tahun itu sebagai tahun kesedihan. Mana sanadnya? Kalau seandainya dia punya sanad yang dengannya bisa dibangun di atasnya hujjah. Kata Syekh Al-Albani, setelah saya melakukan pembahasan dan penelitian tentang hal ini, saya tidak mendapati ada satu pun rujukan yang menyebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tahun itu sebagai tahun tahun kesedihan. Satu-satunya rujukan adalah yang disebutkan oleh Al-Qasqalani di dalam Al-Mawahib Al-Ladunniyah. Ya. Dan dia mengatakan bahwa itu disebutkan oleh Sa'id bin Ubaid Al-Bajali. Dan dia seorang yang tidak dikenal. Siapa dia? Seorang yang majhul. Tidak ada seorang pun dari kalangan para ulama yang mengatakan dia seorang perawi yang terpercaya. Bahkan Al-Hafidh mengisyaratkan bahwa dia perawi yang lemah. Berarti apa? Berarti tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Al-Qasqalani pun ketika menyebutkan, dia menyebutkan tanpa sanad. Tidak ada sanad yang bersambung sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini itu enggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dengan menyebut tahun itu sebagai tahun kesedihan lalu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa. Ini dari sisi penamaan, bahwa tidak ada riwayat yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan tahun itu sebagai tahun kesedihan. Ini dari sisi sanad periwayatan, jalur periwayatan. Dari sisi kandungannya, matannya, sesuatu yang bisa dikatakan mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan tahun itu dengan tahun kesedihan, atau salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nama tahun itu dengan tahun kesedihan. Kenapa? Kesedihan dan kesulitan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di jalan dakwah itu banyak. Bukan hanya peristiwa wafatnya Abu Talib dan wafatnya Khadijah. Memang itu menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kesedihan itu banyak. Banyak dialami. Termasuk yang sudah kita terangkan. Peristiwa embargo yang dialami oleh Rasulullah dan kaum muslimin itu kan membuat mereka sedih sampai ada yang meninggal. Kenapa tidak disebutkan itu sebagai tahun-tahun kesedihan? Kekalahan dalam peristiwa perang Uhud, banyak dari kalangan para sahabat yang terbunuh, sekitar 70 syuhada, lebih banyak jumlahnya dari matinya Abu Thalib dan wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Namun tidak disebut tahun kekalahan yang menimpa kaum muslimin dalam peristiwa perang Uhud sebagai tahun kesedihan, tidak ada. Dan peristiwa-peristiwa yang lainnya, ya, namanya dakwah, ada sukanya, ada dukanya, kadang mendapatkan kenikmatan, kadang mendapatkan ujian. Itu resiko dalam berdakwah. Resiko dalam berdakwah. Jadi sebelum berhijrah dan setelah berhijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sedih, sesedih-sedihnya, beliau tidak menamakan itu sebagai hari kesedihan atau bulan kesedihan atau tahun kesedihan. Termasuk setelah wafatnya Abu Talib dan Khadijah ini, beliau kan semakin diteror oleh kaum musyrikin karena sudah tidak ada lagi pelindung. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah. Oleh karena itu setelah wafatnya Abu Talib, beliau mencari lahan yang lain untuk berdakwah. Berangkatlah beliau ke Taif. Ya. Beliau berangkat ke Taif untuk berdakwah. Dan dalam peristiwa itu pun beliau bersedih. Tidak mendapatkan penerimaan dari penduduk Taif, bahkan dilempari sallallahu alaihi wasallam, dan dalam kondisi itu pun beliau bersedih. Jadi tidak benar kalau disebut tahun wafatnya Abu Talib dan tahun wafatnya Khadijah sebagai tahun kesedihan. Dan itu pun penyebutan sedih-sedih itu tidak dituntut di dalam Islam. Bukan sesuatu yang dicari, bukan sesuatu yang dibanggakan sampai disebut dengan dinamakan dengan nama kesedihan itu. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kata beliau, manzilatul huzn wa laysat min al manazil al matlubati wa lal ma'mur bi nuzuliha, bahwa kedudukan sedih itu bukan termasuk peristiwa yang dicari, ya, gimana caranya supaya orang itu bisa sedih. Bukan, itu tidak disenangi di dalam agama Allah subhanahu wa taala. Walaupun tentu ada kondisi-kondisi di mana seorang pasti akan merasakan hal yang membuat dia sedih, membuat dia berduka. Dan tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim tentang kesedihan kecuali terlarang atau ditiadakan, dinafikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahinu wala tahzanu." Jangan kalian merasa hina, jangan kalian bersedih. Wala tahzan alaihim, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi sedih itu dilarang. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum mukminin, keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak merasa khawatir dan mereka juga tidak bersedih. Ini menunjukkan bahwa sedih itu bukanlah sesuatu yang dicari di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikehendaki. Meskipun dalam menghadapi kehidupan dunia pasti ada kondisi-kondisi di mana seorang bersedih, karena syaitan akan berupaya menjadikan kaum mukminin bersedih. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina bisik-bisikan mereka itu datang dari syaitan. Untuk apa? Agar kemudian orang-orang mukmin itu bersedih. Jadi intinya bahwa tidak benar penamaan tahun wafatnya Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anha dengan sebutan tahun kesedihan, walaupun disebutkan oleh sebagian ahli sejarah. Saya kira sampai di sini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.